saya pengen masyarakat Kota Bambu menyaksikan saat ini Vildan diberi kesempatan pada saat di hadapan juri artis itu. Coba saya ingin dengar. Iya. Kita dengarkan ya. Waktu itu pakai apa? Gitar. Gitar. Oh, gitar. Jadi lagu inilah yang akhirnya membuat Vildan lolos. Nih. Muskurane jiwa ba tuha Muskurane jiwa ja tuha Jiya jae na jae na jae na ore piyare Jiya jae na jae na jae na ore rangde dukhi mat ja ho sake to mujh ko samajh ja jiya jaye na jaye na jaye na ore akan menjadi generasi kebanggaan kita ke depan dan akan membawa harum nama Kota Bau-Bau. Mohon dukungannya buat saya di Dangdut Akademi 4, SMS sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti saya bisa lanjut ke babak berikutnya. Setidaknya lah bisa masuk ya berapa besar, mungkin 15 besar atau 10 besar. Berapa? Itu sudah, saya sudah bersyukur. Tapi keinginan saya dia harus masuk di nomor 1. Insya Allah. Bapak kan ajar dia main gitar. Saya ingin dengarkan Bapak main gitar, dia menyanyi sambil dia pakai suling. Okay. Ah, ini yang lebih menarik ini sebenarnya. Silakan. kanak-kanak. Engkaulah gadis India kanak-kanak. Engkaulah gadis pujaan. Senyum serta gayamu sungguh mempesona. Kanak-kanak membuat hati tergoda. Pandang matamu penuh cahaya, mengundang rasa ingin bercinta. Aduhai kana, engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Kana, kana, engkaulah gadis India.